dan apabila diuji dia bersabar. Kita masuk pada lafaz berikutnya, wa idza adznaba istaghfara. Dan apabila dia berdosa maka dia beristighfar. Yaitu Syekh mendoakan agar engkau termasuk dari orang yang apabila diberi dia bersyukur, dan apabila diuji dia bersabar, dan apabila dia berdosa maka dia beristighfar. Fa inna ha'ulai thalas unwanus sa'adah. Sesungguhnya tiga perkara di atas adalah kunci kebahagiaan. Karena kehidupan seorang di dunia ini tidak lepas dari tiga ini. Mendapatkan nikmat, kemudian mendapatkan musibah, ya, atau hal yang tidak dia sukai, atau terjatuh ke dalam dosa. Nah, seorang hamba tidak lepas dari tiga ini. Salah satu dari tiga ini. Ima dia mendapat nikmat, atau dia mendapat musibah, atau dia terjatuh ke dalam dosa. Sehingga orang yang seperti ini, yang jika dia diberi dia bersyukur, dan apabila diuji dengan musibah dia bersabar, dan apabila dia terjatuh ke dalam dosa dia istighfar, maka inilah kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Telah kita bahas tentang masalah syukur dan sabar. Nah, kita langsung masuk pada lafaz yang berikutnya. Wa idza adnaba istaghfar, dan apabila dia terjatuh ke dalam dosa maka dia beristighfar. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, qala wa idza adnaba istaghfara. Penulis berkata, wa idza adnaba istaghfara, dan apabila dia berdosa dia beristighfar. Amma alladhi idza adnaba la yastaghfiru. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, adapun orang yang jika berdosa dia tidak beristighfar, tidak meminta ampun, wa yastazidu minadz-dzunub, bahkan bertambah dosanya, tidak meminta ampun dan tidak bertaubat, fahadza syaqiyyun wal iyadzu billah, maka orang seperti ini syaqi, orang yang celaka, wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan yang seperti ini, yaitu apabila berdosa tidak istighfar, tidak meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal, bahkan bertambah dosanya. Orang seperti ini syaqi, orang yang celaka, wal iyadzu billah. Lakinnal abadal mu'mina, akan tetapi seorang hamba yang mukmin, seorang hamba yang beriman, kullama sadara minhu dzanbun badara bitaubah, setiap kali dia berdosa, setiap kali muncul darinya dosa, badara bitaubah, maka dia segera bertaubat. Cepat-cepat bertaubat. Ini seorang hamba yang mukmin. Setiap kali dia terjatuh ke dalam dosa, dia segera bertaubat. Segera minta ampun, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wa fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina idza fa'alu fahishah, dan orang-orang yang apabila melakukan fahishah, perbuatan keji. Fahishah di sini adalah dosa besar yang mudaratnya bukan hanya menimpa kepada diri sendiri tetapi juga menimpa kepada orang lain. Ya, seperti zina, riba dan lain-lain. Ini fahishah. Aw dzalamu anfusahum, atau orang-orang yang mendzalimi dirinya sendiri. Itu orang yang melakukan dosa besar atau dosa kecil yang mudaratnya hanya menimpa kepada dirinya sendiri. mudarat dosa tersebut hanya menimpa kepada dirinya sendiri. Orang-orang yang melakukan fahisyah atau dia mendzalimi dirinya sendiri, zakarullah, kemudian dia mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, sehingga dia meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Dia meminta ampun lidzunubihim, terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi atau siapakah yang bisa memberikan ampunan dosa selain daripada Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu. Demikian ciri hamba-hamba Allah yang mukmin, ya, yaitu orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, perbuatan dosa, atau mendzalimi dirinya sendiri, ya, mereka segera ingat kepada Allah, segera beristighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Nah, dan sungguh tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah Azza wa Jal. Dan mereka tidak meneruskan, nah, perbuatan fahisyah atau perbuatan dosa tersebut dalam keadaan mereka tahu. Ini seorang hamba yang mukmin. Jika dia terjatuh ke dalam dosa, dia segera bertaubat, segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Wa idza adznaba istighfar, dan apabila dia berdosa, dia beristighfar. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 17. Innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah itu hanyalah untuk orang-orang yang dia melakukan dosa atau kejahatan, ya, atau kemaksiatan. Bijahalah, karena sebab jahalah, karena sebab kejahilan. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia segera bertaubat. Kemudian dia segera bertaubat. Maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah terima taubat mereka, dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wal jahalah laisa ma'naha adamul ilm. Dan al-jahalah di sini, kejahilan di sini, bukan maknanya karena dia tidak tahu. Bukan. Sesungguhnya taubat di sisi Allah adalah hanyalah bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan karena sebab kejahilan. Kejahilan di sini bukanlah artinya karena dia enggak tahu. Enggak tahu, tidak, bukan arti ini. Li'anal jahil la yu'akhad, karena orang yang jahil, orang yang tidak tahu, dia tidak dihukum. Karena ketidaktahuannya. Belum sampai hujah kepadanya. Belum sampai ilmu kepadanya. Dia belum tahu. Lakinnal jahalata huna hiya diddul hilm. Akan tetapi yang dimaksud jahalah, kejahilan di sini adalah diddul hilm, lawannya hilm, lawannya na'am hilm. Hilm itu akal, orang yang berakal atau orang yang dewasa. Jahalah di sini adalah diddul hilm, lawannya al-hilm. Fakullu man asallah, maka setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, fahuwa jahil, maka dia jahil. Jahil bermakna naqisul ilm. Jahil yang bermakna naqisul hilm. Orang yang kurang hilmnya, kurang kedewasaannya, kurang kesadarannya. Wa naqisul aqliyah, atau bermakna naqisul aqliyah, ya, kurang akalnya. Wa naqisul insaniyah, kurang kemanusiaannya. insaniyah ya. Wa qad yakunu 'aliman lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra. Karena kadang-kadang dia tahu akan tetapi dia jahil dari sisi yang lain. Kadang-kadang dia na'am berilmu dari satu sisi lakin akan tetapi dia jahil tidak tahu dari sisi yang lain. Min nahiyatin annahu laisa indahu hilmun wala sabat fil umur. Yaitu dari sisi dia tidak memiliki hilm, tidak memiliki kedewasaan atau kesadaran ya, wala sabat dan tidak memiliki kekokohan fil umur dalam urusan-urusan. Nah. Taib. Ini makna innamat taubatu 'alal ladzina 'alallahi lil ladzina ya'maluna su' bijahalah tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan karena sebab kejahilan. Kemudian mereka segera bertaubat. Nah. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala beliau menyebutkan makna jahala di sini. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah bagi orang-orang yang melakukan kejahatan karena kejahilan. Kejahilan di sini artinya jahalatun minhu bi'akibatiha wa ijabiha. Itu karena kebodohan dia ya, terhadap akibat. Kebodohan dia terhadap akibat kemaksiatan. Kebodohan dia terhadap akibat kemaksiatan tersebut dan konsekuensi kemaksiatan tersebut yang bisa mendatangkan murka Allah dan azab dari Allah Azza wa Jal. Dia jahil. Jahil bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasinya. Dari sisi ini. Maka semua yang bermaksiat kepada Allah, dia jahil bihadal i'tibar dari sisi ini. Walaupun dia mengetahui, aliman bittahrim, walaupun dia mengetahui, keharamannya. Akan tetapi dia jahil dari sisi ini. Dia jahil terhadap akibat dari dosa tersebut. Ya. Dia jahil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengawasinya dan selalu melihatnya. Ya. Maka seorang hamba yang mukmin, setiap dia terjatuh ke dalam dosa, badar bitaubah, dia segera bertaubat. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan tadi. Ya. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jika mereka melakukan fahisyah atau mendzalimi dirinya sendiri, maka mereka ingat Allah kemudian beristighfar atas dosa-dosanya. Demikian juga Allah katakan innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su' bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan karena kejahilan kemudian dia segera bertaubat. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bertaubat dengan segera. Yakni artinya kullama aznabu istaghfaru, setiap mereka berdosa mereka beristighfar, setiap terjatuh ke dalam dosa beristighfar. Ma hunaka ahadun ma'sum minadz-dzunub, di sana tidak ada seorang pun yang maksum dari dosa. Kullu bani adam khata, setiap anak Adam banyak terjatuh ke dalam khata, dosa, kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering terjatuh ke dalam dosa adalah yang bertaubat. Ma hunaka ahadun ma'sumun minadz-dzunub, di sana tidak ada seorang pun yang maksum dari dosa ya. Walakinnal hamdalillah, akan tetapi segala puji bagi Allah annallaha fataha babat taubah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu taubat. Fa'alal abdi idza adnaba an yubadira bi taubah, maka wajib bagi seorang hamba jika dia terjatuh ke dalam dosa hendaknya dia segera bertaubat. Lakin idza lam yatub wa lam yastaghfir fa hadhihi alamatus syaqa, dan akan tetapi jika dia tidak bertaubat dan tidak beristighfar ketika terjatuh ke dalam dosa, fa hadhihi alamatus syaqa, maka ini tanda kecelakaannya, tanda kebinasaannya. Maka tanda as-sa'adah, tanda kebahagiaan, ya, adalah jika dia berdosa, dia beristighfar, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Maka sebaliknya, tanda syaqa, tanda kecelakaan, kebinasaan, kesengsaraan, adalah jika dia berdosa, dia tidak beristighfar, dan tidak bertaubat. Wa qad yaqnatu min rahmatillah, dan kadang-kadang dia berputus asa dari rahmat Allah, ya, karena dia tidak diberi taufik untuk beristighfar dan bertaubat. Sehingga kadang-kadang dia berputus asa dari rahmat Allah. Wayatihi syaitan, kemudian syaitan datang kepadanya. Kemudian wayakulu lahu, syaitan berkata kepadanya, laisa laka taubah, dosamu ini enggak ada taubatnya. Ya, dosamu ini sudah parah. Ya, nah, tidak diterima taubatnya. Nah, ini syaitan datang kepada dia, sehingga dia terhalangi dari taubat. Nah, ya sudahlah, kadung, ya, kadung banyak dosanya, udah sekalian jebur, ya. Na'udzubillah. Ini orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada mereka, wahai hamba-hambaku, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Ya. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan putus harapan dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Maka jangan sampai termakan tipu daya syaitan. Nah, di mana syaitan datang kepada seseorang dan mengatakan bahwasannya tidak ada taubat bagimu. Nah, padahal innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghafur, maha mengampuni dosa, rahim, maha menyayangi. Hadhil umur ats-tsalas, tiga perkara ini, idza utiya syakara, apabila diberi dia bersyukur. Wa idza tuliya sabara, dan apabila diuji dia bersabar. Wa idza adnaba astaghfara, dan apabila dia terjatuh ke dalam dosa dia istighfar. Hiya unwanus sa'adah, maka tiga perkara ini adalah kunci kebahagiaan. Man waffaqa laha nala sa'adah, barang siapa yang diberi taufik untuk bisa melakukan tiga perkara ini, syukur, sabar, dan istighfar, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Wa man hurima minha aw min ba'dihha, barang siapa yang terhalangi dari tiga perkara ini atau dari sebagiannya, fa innahu syaqiyyun, maka dialah orang yang syaqi, seorang yang celaka, seorang yang sengsara. Nas'alullah salama wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 108, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha, dan adapun orang-orang yang bahagia maka tempat mereka di dalam jannah. khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Ini orang-orang yang su'idu, orang-orang yang mendapatkan sa'adah, nala sa'adah. Dan untuk mendapatkan sa'adah, ya, di antara kuncinya adalah tiga perkara ini. Jika diberi dia bersyukur, jika diuji dengan hal-hal yang tidak dia sukai maka dia bersabar, dan jika dia terjatuh ke dalam dosa dia beristighfar. Haula'i salaf unwanus sa'adah. Tiga perkara ini adalah kunci kebahagiaan. Orang-orang yang mendapatkan sa'adah fil jannah, tempatnya adalah di dalam jannah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Hud ayat 108. Wa amal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha, dan adapun orang-orang yang bahagia maka tempatnya di dalam jannah, mereka kekal di dalamnya. Sebaliknya, orang yang terhalangi dari salah satu tiga perkara ini, ya, atau terhalangi dari semua tiga perkara ini, nah, atau sebagiannya, maka dialah yang syaqi, maka dialah yang celaka, binasa. Di mana orang-orang yang binasa dan orang-orang yang celaka? Finnar. Tempatnya adalah di dalam an-nar. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Hud ayat 106. Allah berfirman, fa'ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafir wa syahiq. Adapun orang-orang yang syaqu, orang-orang yang celaka, ya, maka tempatnya adalah di dalam neraka wal iyadzu billah. Mereka di dalamnya, ya, menarik nafas dan mengeluarkan nafas sambil merintih. Nah, mengeluarkan dan menarik nafas dengan rintihan, ya. Zafir wa syahiq. Nas'alullah salama wal afiyah. Ini orang-orang yang syaqu, orang-orang yang celaka. Tempatnya fa finnar, di dalam neraka. Qala al-allamah ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, dinukil oleh Syekh Nasir Al-Adani hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarah Qawaidul Arba', kata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, inna hadhihi al-umur al-thalathata hiya unwanu sa'adatil abdi. Sesungguhnya tiga perkara ini adalah kunci kebahagiaan seorang hamba. Jadi Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala juga sudah membahas tentang perkara ini. Apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, apabila berdosa beristighfar. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan juga bahwasanya tiga perkara ini adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. Wa alamatu falahihi fi dunyahu wa ukhrah, dan tanda kesuksesan dia, keberuntungan dia di dunia dan di akhirat. Wa la yanfak abdun anha abadan, dan tidak terpisah seorang hamba dari tiga perkara ini abadan. Sama sekali tidak terpisah dari tiga perkara ini atau dari salah satu dari tiga perkara ini. Artinya seorang hamba di dunia ini ima diberi nikmat atau diberi ujian atau terjatuh ke dalam dosa. Fa innal abda daimu taqallub baina hadhil adbaq, karena sesungguhnya seorang hamba dia terus menerus na'am at-taqallub baina hadhil adbaq, dia silih berganti di antara tiga perkara ini. Ya, diberi nikmat, diberi ujian, dan berdosa. Nah, seorang hamba na'am terus dia silih berganti dalam tiga perkara ini. Ya. Maka seorang yang jika dia diberi dia bersyukur, Jika diuji dia bersabar, jika dia berdosa dia beristighfar, maka ini adalah unwanu sa'adatihi, kunci kebahagiaan dia. Selesai penukilan dari ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian faedah. Wal usul allati tubna 'alaiha sa'adatul 'abdi salasatun. Dan pokok-pokok dasar yang menjadi pondasi kebahagiaan seorang hamba ada tiga. Pokok-pokok dasar, kalau tadi kan unwanus sa'adah, kunci kebahagiaan dia. Kalau sekarang pokok dasarnya apa? Pokok-pokok dasar yang menjadi pondasi kebahagiaan seorang hamba, atau yang kebahagiaan seorang hamba dibangun di atasnya, salasa, ada tiga. Walikulli wahidin minha diddun, dan setiap dari salah satunya ada lawannya. Nah, faman faqada dzalikal asl hasala ala diddih. Yang barang siapa tidak memiliki salah satu dari tiga pokok dasar tadi, maka dia akan mendapatkan lawannya. Ya. Nah, pokok dasar yang menjadi pondasi kebahagiaan seorang hamba ada tiga. Ya. Yang dari tiga perkara ini, masing-masingnya ada lawannya, ada didnya, ada lawannya, ada kebalikannya. Barang siapa yang naam hilang salah satu dari tiga perkara ini, ya, maka hasala ala diddih, maka dia mendapatkan lawannya, mendapatkan kebalikannya. Nah, apa saja tiga perkara yang menjadi pondasi kebahagiaan seorang hamba, atau tiga perkara yang kebahagiaan seorang hamba dibangun di atasnya? Yang pertama at-tauhid. Yang pertama adalah at-tauhid. Nah, baik itu tauhid rububiyah, atau tauhid uluhiyah, atau tauhid al-asma wa sifat. Tauhid rububiyah, meyakini Allah yang menciptakan alam semesta, memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan, mengatur alam semesta, dan seterusnya. Ini tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah, yaitu dia meyakini hanya Allah yang berhak diibadahi. Nah, dia mengesakan Allah dalam hal peribadahan, yaitu dia hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian tauhid asma wa sifat, dia menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, atau yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, ya. Tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamsil, ya, dan naam tanpa tahrif. Ini yang pertama, tauhid. Ini salah satu pokok dasar di mana kebahagiaan seorang hamba dibangun di atasnya. Yang pertama adalah tauhid. Wadidduhu syirk, dan lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Ketika seseorang tidak bertauhid, berarti dia apa? Melakukan lawannya. Apa? Dia melakukan kesyirikan. Ini yang pertama. Yang kedua, as-sunnah. Di antara pokok dasar yang menjadi pondasi kebahagiaan seorang hamba adalah sunnah. Ya. Wadidduha, dan lawan dari sunnah adalah al-bid'ah, kebid'ahan. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, dari tiga pokok dasar yang menjadi pondasi kebahagiaan seorang hamba adalah at-ta'ah, ketaatan. Yang ketiga adalah ta'ah, ketaatan. Wadidduhal maksiyah, dan lawannya, lawan ketaatan adalah maksiyah, kemaksiatan. Ini tiga pokok dasar yang menjadi pondasi kebahagiaan seorang hamba. atau tiga pokok dasar yang kebahagiaan seorang hamba dibangun di atasnya. Nah, yang pertama tauhid, yang kedua sunnah, yang ketiga at-ta'ah, ketaatan. Kemudian wali hadhihi tsalatsah, dan tiga perkara ini, tiga pokok dasar ini, yaitu tauhid, sunnah, dan ta'ah, itu memiliki satu lawan. Wali hadhihi tsalatsah diddun wahidun. Tiga perkara ini memiliki satu lawan. Wahwa, yaitu apa? Khuluwul qalbi minar raghbati fillah wa fi ma indahu wa minar rahbati minhu wa mimma indahu. Kosongnya hati dari ambisi terhadap Allah dan terhadap apa yang ada di sisi Allah. Kosongnya hati dari raghbah, ambisi, naam, terhadap Allah dan terhadap apa yang di sisi, apa yang ada di sisi Allah. Wa minar rahbah, dan kosongnya hati dari rasa takut. Dari rasa takut kepada Allah dan dari apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang tidak memiliki raghbah lagi, tidak memiliki raghbah, raghbah ya, harapan atau ambisi atau keinginan naam terhadap Allah dan terhadap apa yang ada di sisi Allah ya, atau dia tidak memiliki raghbah lagi, rasa takut kepada Allah, nah maka ya, orang seperti ini naam tidak memiliki pondasi-pondasi naam yang dibangun di atasnya kebahagiaan seorang hamba. Orang seperti ini adalah orang yang naam syaqi, orang yang celaka, orang yang sengsara. Naam. Fa amal ladzina syaqu fa finnar. Adapun orang-orang yang celaka, maka fa finnar, tempat kembalinya adalah di dalam neraka. Waliyadzubillah. Baik, ini faedah juga yang dibawakan oleh Syekh Nasir Al-Adani dalam kitabnya Syarah Qawaidil Arba, dari naam ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid. Naam. Sebagai tambahan faedah, al-istighfar meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal adalah sebab terbesar, sebab terbesar datangnya nikmat Allah Azza wa Jal ya, dan langgengnya nikmat Allah Azza wa Jal. Istighfar termasuk dari sebab yang paling agung, nah, atau sebab terbesar datangnya nikmat Allah dan langgengnya nikmat tersebut. Sebagaimana yang Allah firmankan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk-penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, maka niscaya akan kami buka kepada mereka barokah dari langit dan dari bumi. Kami limpahkan kepada mereka barokah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka kadzdzabu, mendustakan. Maka kami siksa mereka karena sebab perbuatan mereka. Nah. Ini menunjukkan bahwasannya istighfar, bertaubat adalah sebab terbesar datangnya nikmat dan langgengnya nikmat. Sedangkan kemaksiatan pengaruhnya besar terhadap hilangnya nikmat. Kemaksiatan dan dosa, ya, pengaruhnya besar terhadap hilangnya nikmat dan pengaruhnya besar terhadap datangnya azab. Dosa dan kemaksiatan pengaruhnya besar terhadap hilangnya nikmat dan datangnya azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba ayat 15 sampai 17. Allah berfirman, "Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatun jannatani 'an yaminin wa shimal." Qulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh. Naam. Mereka kaum Saba dalam tempat tinggal mereka, negeri mereka, padanya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sungai atau ada dua jannah, ada dua kebun di samping kanan dan di samping kiri. Artinya negeri yang begitu subur, negeri yang begitu makmur. Kanan kirinya naam kebun-kebun yang indah, pemandangan yang indah. Kulu mir rizki rabbikum, makanlah dari rizki Rabb kalian. Washkurulahu, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerinya negeri yang baik, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni. Fa'aradu, tetapi mereka berpaling. Fa'arsalna alaihim sailal arim. Kemudian kami kirim kepada mereka banjir bandang. Wa badalnahum bi jannatayhim jannatayni dhawatay ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Kemudian kami ganti untuk mereka, ya, dua kebun yang subur dan indah tadi diganti dengan dua kebun yang memiliki pohon yang naam pahit, ya, yang memiliki pohon yang buahnya pahit. Wa aslin, dan juga pohon cemara. Wa syai'in min sidrin qalil, dan sedikit dari pohon bidara. Dzalika jazainahum bima kafaru. Yang demikian itu kami menghukum mereka, ya, karena sebab kekafiran mereka. Wa hal nujazi illal kafur. Dan kami tidak memberi azab yang seperti ini kecuali kepada orang-orang yang kafur, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang tadinya begitu subur, makmur, ya. Nah, baldatun thayyibatun, negeri yang baik, ya. Nah. Kemudian karena kekufuran mereka, karena mereka tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, berpaling dari ayat-ayat Allah, maka Allah kirim banjir bandang. Nah. Allah kirim banjir bandang yang memporak-porandakan negeri mereka. Nah, kemudian tanaman-tanaman yang baik dan menghasilkan diganti dengan tanaman-tanaman yang memiliki buah yang pahit, ya. Nah, dan tidak menghasilkan, ya. Bahkan diberi dengan atau diganti dengan tanaman-tanaman bidara yang berduri. Nah. Demikian azab Allah Subhanahu wa taala menimpa kepada orang-orang yang ingkar nikmat, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu bukti ayat yang menunjukkan bahwasannya musibah yang terjadi, baik musibah ini ataupun musibah itu, itu adalah akibat karena perbuatan manusia itu sendiri, yaitu karena dosa-dosa mereka. Ini salah satu bukti atau dalil yang menunjukkan bahwasannya sangat erat kaitannya antara musibah, bencana dan seterusnya, ya, dengan perbuatan dosa manusia. Nah, sehingga sangat keliru mereka yang katanya ahli tafsir ataupun mengaku pakar Al-Quran, ya, atau mengaku cendikiawan Muslim atau yang semisalnya. Kemudian dia mengatakan enggak ada kaitannya bencana dengan dosa, ya. Nah, karena banyak orang-orang yang lebih berdosa katanya enggak dikasih bencana, enggak dikasih musibah. Nah, ini naqisu aqlin, orang yang kurang akalnya. Nah, orang yang sudah kotori pikirannya dengan pikiran-pikiran orang-orang kafir, ya. Arah pikirannya, pandangannya sudah terkotori dan terkontaminasi dengan pandangan orang-orang kafir. Nas'alallahu salama wal afiyah. Jelas ayat-ayat banyak menunjukkan bahwasannya kerusakan yang terjadi di lautan dan di daratan adalah karena sebab dosa-dosa manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dul ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab ulah tangan manusia, yaitu karena sebab kemaksiatan dan dosa mereka. Yang demikian agar Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jal, kepada jalan yang benar. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminah mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan terhadap suatu negeri yang dahulunya aman, tentram, sentosa, ya. Kemudian datang kepada mereka atau kepada negeri tersebut rizki yang melimpah ruah dari setiap penjuru tempatnya, negeri yang begitu makmur sejahtera. Akan tetapi fakafarat bi anumillah, mereka kemudian kafir, ingkar terhadap nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju', maka Allah Subhanahu wa taala rasakan kepada mereka pakaian kelaparan, wal khauf dan pakaian ketakutan, bima kanu yasna'un, akibat karena perbuatan mereka. Erat kaitannya, ya. Azab dan siksa berupa, baik berupa azab berupa musibah atau bencana dan semisalnya, erat kaitannya dengan dosa dan kemaksiatan, ya. Karena sebab dosa dan kemaksiatan sehingga Allah timpakan azab dan musibah tersebut kepadanya. Nas'alallahu salama wal afiyah. Maka wajib bagi kita untuk terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menetapi istighfar dan tidak bermudah-mudahan dalam dosa. Baik dosa besar atau dosa kecil, jangan bermudah-mudahan. Walaupun itu dosa kecil, la tandur ila saghiril khathiyah, jangan melihat kepada kecilnya dosa. Akan tetapi lihatlah kepada siapa yang engkau maksiati. Siapa yang engkau durhakai. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa kullu saghirin wa kabirin mustator. Dan setiap dosa yang kecil atau dosa yang besar, semuanya mustator, ay maktub, tertulis. La tahkiranna saghirata fa innal jibala minal hasa. Jangan kalian meremehkan dosa kecil, karena sesungguhnya gunung itu adalah kumpulan dari kerikil-kerikil kecil. Maka jangan bermudah-mudahan, walaupun itu dosa kecil, jangan. Hendaklah seseorang luzum al-istighfar, berpegang teguh dengan istighfar, bermulazamah atau tetap banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Naam. Wallahi inni la astaghfirullah fil yaum akthar min mi'ati marrah. Sungguh aku beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 100 kali. Subhanallah. Seorang nabi, naam, seorang rasul, manusia terbaik yang telah Allah ampuni dosanya, tetapi masih banyak beristighfar, bahkan sehari lebih dari 100 kali. Naam. Maka jangan bermudah-mudahan dalam berbuat dosa, walaupun itu dosa kecil. Karena Allah berfirman, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghirata wala kabira illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Dan mereka berkata, duhai kiranya, ya wailatana, celakalah kami. Naam, apa kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak meninggalkan yang besar kecuali dia menulisnya, dan mereka mendapati apa yang mereka kerjakan itu ditulis di situ, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendolimi seorang pun. Nah. Maka banyak beristighfar kepada Allah azza wa jal. Nah. Banyak meminta ampun kepada Allah azza wa jal. Banyak bertaubat kepada Allah azza wa jal. Apalagi ini adalah salah satu tanda kebahagiaan seseorang. Idza adnaba istaghfara. Apabila dia berdosa maka dia beristighfar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk terus banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah azza wa jal atas dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.